Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-14 di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pada halaqah kita kali ini, kita sudah sampai pada hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat suatu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Wa shabbaka baina asabi'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemari beliau. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di sini bahwa hadis ini adalah hadis yang mulia yang berbicara tentang prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin, yaitu mereka harus tahu bahwasanya kaum muslimin itu adalah saudara yang harus saling menyayangi dan saling mencintai serta saling mendukung. Yang satu sama lain harus berusaha untuk memberikan kepada saudaranya apa yang dia senang untuk diberikan kepada dirinya sendiri. Serta mereka wajib untuk berusaha merealisasikan maslahat umum yang kembali kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Ibarat sebuah bangunan yang di mana bangunan tersebut terdiri dari pondasi, tembok, atap, dan pintu-pintu yang tidak akan mungkin masing-masing bisa berdiri sendiri. Begitu juga seorang muslim, begitu juga kaum muslimin. Mereka harus saling mendukung dan saling berpadu untuk mencapai kemaslahatan mereka bersama. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya perkara yang fardu ain, yang sifatnya fardu ain, maka tentunya masing-masing harus berusaha untuk merealisasikannya, berusaha untuk menjalankannya. Adapun perkara yang sifatnya fardu kifayah, maka sebagian kaum muslimin harus tetap ada yang menjalankan fardu kifayah tersebut. Tidak boleh tidak. Maka masing-masing dia harus berusaha untuk menjalankan kewajiban dia sesuai dengan kemampuan dan posisinya, sesuai dengan peran dia di dalam tubuh kaum muslimin. Dan tentunya itu bisa terjadi dengan adanya al-musyawarah dan juga berusaha untuk menyatukan tekad menggapai maslahat yang sifatnya umum untuk kebaikan kaum muslimin. Kemudian beliau contohkan di sini bahwa masing-masing atau setiap golongan dari kaum muslimin harus berupaya untuk menjalankan kewajiban sesuai pada posisinya. Contohnya ada orang yang kewajiban dia adalah belajar dan mengajarkan. Kemudian ada kelompok yang lain, kewajiban dia adalah berjihad dan menjaga keamanan wilayah kaum muslimin. Kemudian ada yang lain, yang kewajiban dia adalah berupaya untuk menyokong ekonomi kaum muslimin dengan keahlian-keahlian mereka, seperti perdagangan atau pertanian atau usaha-usaha yang lain sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Dan juga ada kelompok yang lain, yang kewajiban mereka adalah mempelajari tentang kepemerintahan atau ketatanegaraan, perkara siasah yang itu pun dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga apabila satu sama lain ini saling mendukung, maka itu merupakan suatu wujud upaya untuk memberikan maslahat kepada Islam dan kepada kaum muslimin, serta upaya untuk merangi musuh-musuh kaum muslimin. Maka pada intinya, masing-masing lapisan dari kaum muslimin harus berusaha untuk memberikan maslahat kepada agama dan juga kepada kehidupan mereka seluruhnya dengan saling membantu dan saling mendukung. Karena meskipun cara-cara mereka berbeda atau jalan-jalan mereka berbeda, akan tetapi tujuan mereka satu. Kata beliau bahwasanya al-ghayah wahidah wa in tabayanit turuq. Tujuannya itu satu meskipun jalannya itu bermacam-macam. Maka hadis ini memberikan kepada kita suatu faedah yang besar, yang di mana di situ merupakan kunci yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikan maslahat bagi kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan hati-hati kaum muslimin ini bersatu, dan Allah menjadikan tangan-tangan mereka saling bahu-membahu di dalam mencapai maslahat dalam menegakkan syariat Allah dan juga memerangi musuh-musuhnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.